Apabila tersayang jatuh di pangkuan, tiada keinginan hatiku menyayang selain dirimu. Apabila tercinta padamu seorang semampu diriku. Selama bersama akan hanya ada cinta. Semenjak bersama takkan ada hasrat. Hilangkan cinta telah ada untuk selamanya. Takkan habis cintaku kepadamu. Takkan nanti aku menyayangimu. Apabila terkasih bahkan mimpi, ku coba sanggupi untuk ku memberi mimpi yang terindah. Selama bersama tiada hendakku berpisah. Hanya ada kita, coba bersumpah saling mencinta untuk selamanya. Seperti cintaku padamu. Kan hanya ada cinta untuk selamanya. Semenjak bersama takkan ada hasrat. Hilangkan cinta yang telah ada untuk selamanya.